Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita telah sampai pada pembahasan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang makruh untuk dikerjakan di saat salat. Poin yang ke-12, perkara yang makruh yang berikutnya adalah as-salatu bihadratit ta'am. Salat dalam keadaan hidangan makanan sudah siap. Salat dalam keadaan hidangan makanan sudah siap. Au wa huwa yudafi'ul akhbathain, atau salat dalam keadaan menahan dua hajah, buang hajat. Ini perkara yang makruh, yang dibenci. Dan berikutnya di dalam salat, yaitu seorang salat Setelah hidangan makanan sudah siap di hadapan dia, atau dia sholat dalam kondisi menahan buang hajah. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat atau tidak sempurna sholat seseorang bihadratit ta'am, saat makanan telah terhidang. La salata, tidak ada salat atau tidak sempurna salat seseorang saat makanan telah terhidang. Wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan, dan saat al-akhbathan, dan saat dua hajat sedang mendesak untuk keluar. Ini menahan buang hajat. Kata Rasulullah SAW, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang sudah siap hidangan makanan di hadapannya, dan di saat dua hajah sedang mendesak untuk keluar. Qala amma karahatus salat bihadratit ta'am. Adapun makruhnya salat di saat makanan telah terhidang, ini dengan syarat. Salat itu makruh untuk dilakukan di saat yang pertama, yaitu di saat makanan sudah terhidang di hadapannya. Ini dengan dua syarat salat menjadi makruh di saat yang seperti ini, tentunya dengan dua syarat atau dengan syarat. Ada tiga syarat. Yang pertama, bitauqati nafsihi ilaihi wa raghbatihi fihi. Syarat yang pertama, dirinya sangat berminat dan berhasrat untuk makan makanan yang sudah terhidang tersebut. Ini syarat yang pertama, dirinya berminat dan berhasrat untuk memakan. Syarat yang kedua, ma'akudratihi, mampu dia untuk memakan, boleh bagi dia untuk makan makanan tersebut. Alhamdulillah. Wa kaunihi hadiran baina yadayhi. Dan syarat yang ketiga, hidangan tersebut ada di hadapannya. Nah, dengan tiga syarat ini, seseorang mana yang lebih dikedepankan, apakah sholat atau makan dahulu? Jawabannya dirinci. Jika terpenuhi tiga syarat ini, maka sholat diakhirkan dan makan lebih dikedepankan sebelum sholat tersebut, walaupun tertinggal dari jamaah. Jadi saat seseorang sudah terhidang makanan di hadapannya dan jiwa dia berhasrat dia sangat berminat untuk memakan makanan tersebut. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada halangan bagi dia untuk memakan. Boleh bagi dia untuk memakan, mampu dia untuk memakannya. Maka di sini dia hendaknya mengedepankan makan terlebih dahulu sebelum mengerjakan as-salah. Qala lakin falau kana at-ta'am hadiran. Sekarang beliau menjelaskan, jika syarat ini tidak terpenuhi, misalnya seperti jika makanan itu sudah siap, sudah ada di hadapannya, lakinnahu shaim, tetapi dia sedang berpuasa. Dia sedang berpuasa, misalnya zuhur atau asar. Dia ingin berhasrat dia untuk makan makanan yang sudah terhidang itu. Dan syarat yang kedua, sudah ada makanan di hadapannya. Kemudian ditegakkannya salat. Sudah hadir makanan di hadapannya, maka bagaimana? Apakah dia mendahulukan salatnya atau makan dahulu? Di sini tentu dia harus mendahulukan salat, dikarenakan dia tidak boleh memakan makanan itu karena dia puasa. Atau dia kenyang, atau Syaban la yashtahi, dia kenyang dan tidak berhasrat untuk memakan makanan yang sudah terhidang. Maka dia di sini mendahulukan salat yang sudah ditegakkan. Atau dia tidak mampu untuk makannya seperti hal roti, sangat panas, makanan tersebut masih sangat panas, tidak bisa untuk dimakan. Maka di sini dia mendahulukan sholatnya daripada makan makanan yang sudah terhidang tadi. Maka as-salah bihadrati ta'am merupakan perkara yang makruh jika terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Hendaknya seorang mendahulukan makan terlebih dahulu jika terpenuhi syarat-syaratnya tadi, makanan sudah terhidang dan dia berhasrat untuk memakannya. Kemudian tidak ada halangan bagi dia untuk memakan makanan tersebut, maka di sini lebih mendahulukan salatnya. Di antara hikmah mengapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mendahulukan makan daripada salat, dikarenakan seseorang jika salat dalam kondisi yang seperti ini, sudah ada makanan di hadapannya, dia berhasrat untuk memakannya dan tidak ada halangan bagi dia untuk makan makanan tersebut, dan dia mendahulukan salatnya, maka ini akan menyibukkan hati dia, akan mengacaukan pikirannya, tidak konsentrasi dan tidak bisa khusyuk di dalam salat karena memikirkan makanan yang sudah terhidang di hadapannya tadi sebelum salat. Sehingga syariat mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan khusyuk, bahwa khusyuk lebih diutamakan, lebih didahulukan. Salat mendatangi salat dengan kondisi yang sempurna, khusyuk menghadirkan hati di dalam salat, ini lebih diutamakan daripada salat di awal waktu. Daripada salat di awal waktu, kata para ulama. Bahwa kekhusyuan di dalam salat itu lebih dikedepankan daripada menegakkan salat di awal waktu bersama jamaah. Maka yang lebih dikedepankan adalah khusyuk. Seperti contohnya seperti ini tadi. Sudah ada makanan di hadapannya, sudah terhidang makanan tersebut dan sudah siap untuk disantap. Tetapi salat sudah ditegakkan, maka bagaimana yang harus dia lakukan? Dahulukanlah makan sebelum salat, dikarenakan mendatangi salat dengan kondisi yang khusyuk itu lebih utama, lebih dianjurkan daripada harus mendatanginya di awal waktu tanpa khusyuk, tanpa adanya al-khusyuk. Dan juga dalam hadis yang lain, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza wudi'a al-'asha, idza wudi'a 'asha ahadikum wa uqimatish shalah, fabda'u bil 'asha wa la ya'jil hatta yafragh minhu." Di antara dalil yang menguatkan permasalahan ini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a asya." Jika wudi'a asya, jika telah siap, sudah siap hidangan makan malam. Salah seorang di antara kalian, wa uqimatish shalah, dan telah ditegakkan salat. Fabda'u bil asya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah dengan makan malam tersebut. Wala ya'jil, dan jangan terburu-buru. Hatta yafragh minhu, sampai kalian selesai darinya. Sampai kalian selesai darinya. Maka hadis ini juga hadis yang tadi telah kita baca, la salata bi hadrati ta'am, menunjukkan bahwa dibencinya salat dalam kondisi sudah siap hidangan makanan di hadapannya. Maka yang sunnah adalah mengedepankan makanan tersebut sebelum mendatangi as-salah. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah hadis ini, qala wa yalhaqu bihadza ma kana fi ma'nah, termasuk dalam perkara ini, ini seorang lebih mendahulukan sesuatu sebelum salat, termasuk dalam permasalahan ini yaitu seluruh perkara yang semakna, yang semakna dengan ini, yang menyibukkan hatinya di saat dia mengerjakan as-shalah, sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan dia dalam salat, itu lebih didahulukan sebelum dia mengerjakan as-shalah. Fayuqaddimuhu qabla ityani shalah, maka hendaknya dia menunaikan hajat-hajat dia terlebih dahulu sebelum mendatangi salat tersebut, dikarenakan jika dia mendatangi salat dengan kondisi masih banyak urusan yang belum selesai yang harus terpenuhi, maka itu bisa menyibukkan salat dia, bisa menyibukkan salat dia. Seperti seorang misalnya dia salat, kemudian di tengah salat dia teringat bahwa kuncinya belum dia ambil, khawatir ada maling yang akan mencuri, atau dia melihat sendalnya akan dicuri, maka ini menyibukkan kekhusyuan dia dalam salat, maka hendaknya dia lebih mendahulukan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang bisa melalaikan dia dari salatnya. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW melarang seseorang salat dengan kondisi makanan sudah siap, dan juga Rasul melarang seseorang salat dalam kondisi menahan buang hajah, menahan hajah. Tetapi Syekh Al-Utsaimin memberikan tanbih, memberikan peringatan bahwa kondisi yang seperti ini, anna hadzal amr la yanbaghi lahu an yaj'ala dzalika 'adah. Perkara ini, yakni siapnya hidangan makanan itu di saat salat, jangan sampai ini dijadikan sebagai kebiasaan. Jangan sampai ini dijadikan sebagai kebiasaan dia. Jadi setiap mendekati salat baru disiapkan makanan, sehingga dia mendahulukan makan itu daripada salat. Kata Syekh, jangan sampai ini menjadikan kebiasaan seseorang menyiapkan makanan di saat sudah mendekati waktu salat. Qala wa ammal akhbathan, adabun dua hajah, fahuma al-baul wal-ghaid. Dua hajat adalah al-baul, air kecil, dan al-ghaid, dan air besar, kencing atau BAB. Waqad nuhiya an dhalika kullih, dan Nabi SAW telah melarang menahan kedua-duanya, menahan keseluruhannya, menahan buang hajat tersebut di saat salat. Kenapa? Lima fihi min insyighali qalbil musalli, dikarenakan itu menyibukkan hati orang yang sedang salat jika dia menahan buang hajah, menahan buang hajah yang akan mendesak untuk keluar. Watashtattu fikrahu, dan mengacaukan pikirannya. Mimma yunafi al-khusyu' fi shalah, yang mana hal itu bisa menafikan, menghilangkan kekhusyuan di dalam salat. Waqad yatadarrar bi habsil baul wal ghaiti wa mudafa'atiha, dan bahkan menahan hajah itu bisa menyebabkan madarat, bisa menyebabkan mudarat dan berbahaya bagi dia ketika dia sering melakukan menahan buang hajah. Maka ada dua mafsadah seseorang menahan buang hajah. Yang pertama, di saat salat, yang pertama menyibukkan dia dari kekhusyuan, menghadirkan hati di saat salat. Yang kedua, hal itu bisa memudaratkan dia dalam tubuhnya, di tubuhnya. Jika seorang sering melakukan menahan diri untuk membuang hajah, maka ini bisa memudaratkan dirinya. Sehingga syariat mengajarkan kita untuk mendahulukan perkara-perkara yang memudaratkan kita untuk apa? Untuk kita hilangkan dan juga mendahulukan kekhusyuan di dalam salat kita. Adapun hukum salat bagi orang yang menahan buang hajah, apa hukum salat seseorang yang menahan buang hajah? Bagaimana hukumnya? Atau salat seseorang yang sudah siap hidangan makanan di hadapannya, sudah siap hidangan makanan di hadapannya dan dia ingin makan, sudah ingin makan, tetapi dia tetap sholat terlebih dahulu. Juga orang yang sholat dalam kondisi dia menahan buang air, menahan buang air. Terdapat khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, ada yang mengatakan sholatnya sah. Wallahu a'lam. Lebih kuat yaitu pendapat yang mengatakan bahwa selama seseorang yang sholat itu dia masih melakukan sholat itu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, selama dia menegakkan sholat itu dengan sholat-sholat dan rukun-rukunnya, dan dia menyempurnakan sholat sampai selesai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya tersebut, maka sholat dia sah, maka sholat dia tetap sah. Tetapi jika hal itu bisa membuat dia meninggalkan rukun-rukun sholat, sebagian rukun sholat karena terburu-buru, maka ini tidak sah. Tapi selama dia mendatangkan sholat itu bisa dengan rukun, dengan sempurna dia bisa melakukan sholatnya, maka sholatnya tetap sah. Tetapi ini perkara yang dibenci, ini perkara yang makruh, perkara yang dibenci dan menyelisih syariat, menyelisih syariat. Maka yang wajib bagi dia adalah untuk keluar, keluar dari sholatnya, membuang hajahnya terlebih dahulu, kemudian masuk lagi, melanjutkan sholatnya, sehingga dia bisa mendatangi sholat tersebut dengan kondisi khusyuk dan menghadirkan hatinya di saat sholat. Kemudian perkara yang berikutnya, perkara yang makruh di dalam sholat untuk dilakukan, yang ke-13, qala raf'ul basar ila sama', mengangkat pandangan ke atas, mengangkat pandangan ke langit. Yang dimaksud langit di sini adalah atas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tukhtafanna absarahum absaruhum. Hendaknya suatu kaum berhenti dari mengangkat pandangannya ke atas dalam salat, atau lituhtafanna absarum, atau penglihatan mereka akan disambar, atau penglihatan mereka akan disambar. Hendaknya suatu kaum berhenti dari melihat, mengarahkan pandangannya ke atas di saat salat, atau penglihatan mereka akan disambar. Ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang salat dengan kondisi melihat pandangan matanya menuju ke atas, dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini hukumnya haram, hukumnya haram, bukan hanya sekedar makruh, bukan hanya sekedar makruh, karena terdapat ancaman dan larangan dari Nabi SAW, dan asal larangan dan ancaman dari beliau hukumnya adalah haram. Dan juga perkara ini merupakan sebab hilangnya khusyuk dari dia, menunjukkan bahwa dia sholatnya tidak khusyuk. Bagaimana dia sholat tetapi pandangannya ke atas. Dan juga ini kata Syekh, su' adab ma'allah, terdapat jeleknya adab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di saat salat dia menghadap kepada Allah. Maka seorang ketika mengangkat pandangannya ke atas, ini terdapat jeleknya adab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang berhadap dengannya. Maka dia mengangkat tangan, mengangkat pandangannya ke atas, ini tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum ini, hukum mengangkat pandangan mata ke atas ini, tidak boleh khusus pada sholat saja, khusus pada sholat. Adapun di luar sholat maka boleh, maka boleh. Larangan ini hanya khusus di saat as-shalah. Adapun di luar sholat maka tidak mengapa seseorang mengangkat pandangan ke langit atau ke atas. Apakah batal sholat seseorang yang mengangkat pandangannya ke atas? Jawabannya tidak batal, tetapi dia dosa. Dia dosa karena telah melakukan perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun misalnya jika ada keperluan yang sangat atau udah dia harus mengangkat kepalanya ke atas misalnya, misalnya leher matanya, jika memang betul-betul dia membutuhkan untuk mengangkat kepalanya ke atas, maka tidak mengapa sambil dipejamkan matanya. Ancaman dari hadis itu, terus ancaman yang dalam hadis tadi yaitu mengangkat pandangan mata, mengangkat pandangan. Baik, kemudian permasalahan yang terakhir. Al-mas'alah at-tasi'ah, hukum meninggalkan as-shalah, hukmu tarikis shalah. Qala man taraka as-shalah jahidan liwujubiha, barang siapa yang meninggalkan salat jahid karena dia mengingkari kewajiban salat, maka fahuwa kafirun murtad, maka dia kafir murtad, keluar dari agama Islam. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih, karena dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Seseorang mengingkari kewajiban salat, hukumnya apa? Kafir. Sepakat para ulama bahwa seseorang yang mengingkari kewajiban salat, hukumnya kafir, sekalipun dia salat. Walaupun dia salat, jika dia mengingkari kewajiban salat, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Tidak ada ulama yang berselisih dalam permasalahan ini. Semua sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban sholat kafir, sekalipun dia tetap sholat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat kafir, sekalipun dia menunaikan zakat, dan seterusnya. Tetapi permasalahannya adalah yaitu amma man tarakaha tahawulan, adapun orang yang meninggalkan sholat karena menganggap remeh perkara sholat, dan wakasulan, dan karena malas melakukannya, maka ini terdapat khilaf di antara para ulama. Atau sebelum kita menyebutkan khilaf, para ulama sepakat bahwa yang namanya tarikus shalah, meninggalkan shalat, itu orang yang meninggalkan shalat kafir. Sepakat para ulama bahwa orang yang meninggalkan shalat kafir. Banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut, dan juga ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang lain, bainar rajuli wasyirki wa bainas syirki wal kufri tarikis tarkus shalah, antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dan juga permasalahan kafirnya seorang yang meninggalkan sholat ini telah thabit, telah sahih sampai dari para sahabah, sampai terdapat ucapan para sahabah yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat sejumlah 16 sahabat radhiyallahu an, mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat kafir. Oleh karena itu Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'i, beliau mengatakan bahwa sahabat Nabi SAW kanu la yarawna syai'an minal amal tarkuhu kufrun wa yusalah, para sahabat mereka tidak menganggap seseorang meninggalkan suatu amalan yang menjadikannya kafir kecuali sholat. Para sahabat mereka tidak menganggap seseorang yang meninggalkan suatu amalan yang menjadikannya kafir kecuali sholat. Para sahabat sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat ini kafir. Tetapi khilaf yang terdapat khilaf perselisihan ulama, yaitu siapa orang yang dihukumi sebagai tarik as-salah, siapakah orang yang disebut yang dihukumi sebagai orang yang telah meninggalkan sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat kafir, tetapi khilafnya itu bagaimana maksud dari meninggalkan sholat ini. Apakah meninggalkan satu kali sholat sudah dianggap sebagai kafir, atau meninggalkan, yang dimaksud meninggalkan sholat itu meninggalkan seumur hidupnya, atau meninggalkan sebagian dan melakukan sebagian teranggap kafir juga. Khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan meninggalkan satu kali sholat saja itu sudah kafir, seperti Syekh Mukbil dan para ulama yang lain. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud meninggalkan sholat yaitu meninggalkan selama satu hari penuh, dia tinggalkan sholat, tidak sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka ini sudah meninggalkan sholat dalam sehari itu kafir dia. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud meninggalkan sholat yaitu yang menjadikannya kafir adalah meninggalkan seumur hidupnya, seumur hidupnya tidak pernah sholat sama sekali. Dan pendapat yang wallahu a'lam, pendapat yang dipilih oleh Syekh di sini, pendapat yang dipilih oleh Syekh di sini, kita baca qala amma man kana yusalli ahyanan, atau kesimpulannya bahwa yang menjadikan seseorang kafir dari meninggalkan salat yaitu yang wattana nafsah, yang selalu membiasakan diri meninggalkan salat, membiasakan dirinya meninggalkan salat terus menerus, tidak salat zuhur, asar, maghrib, isya, terus menerus dia tinggalkan, maka di sini dia kafir. Jika dia meninggalkan salat terus menerus, biasa meninggalkan salat terus menerus, ini kafir karena dia teranggap sebagai seorang yang sudah meninggalkan salat. Tetapi jika dia terkadang salat, terkadang tidak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak sholat, atau seringnya enggak sholat tapi kadang-kadang sholat, maka di sini tidak menjadikan dia kafir, tidak menjadikan dia kafir karena menghukumi seorang kufur butuh kepastian yang kuat, butuh kepastian yang kuat. Kata Syekh di sini, li'annahu lam yatrukha bil kulliyah, karena seorang yang meninggalkan sholat terkadang dan mengerjakan sholat terkadang, ini tidak disebut sebagai orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Sebagaimana nas hadis tadi yang disebut Rasulullah SAW, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Orang yang seperti ini, terkadang sholat dan terkadang tidak sholat, atau kadang-kadang sholat, ini belum termasuk kategori orang yang meninggalkan sholat. Dan asalnya wal aslu baqaul Islam, dan asalnya seseorang tetap berada di atas agamanya. Fala nukhrijuhu illa biyakin, maka tidak kita keluarkan dari agama dia kecuali dengan kepastian dan keyakinan. Fama thabata biyakinin la yartafi'u illa biyakin. Nah, sebuah kaidah, fama thabata biyakin la yartafi' illa biyakin, sesuatu yang tetap dengan berdasarkan kepastian, sesuatu yang tetap berdasarkan dengan kepastian, itu tidak akan lenyap, tidak akan hilang, kecuali dengan berdasarkan kepastian juga. Sesuatu yang tetap berdasarkan keyakinan dan kepastian tidak akan lenyap, kecuali berdasarkan kepastian juga yang sepertinya. Oleh karena itu, yang dimaksud meninggalkan sholat yang menjadikan dia kafir yaitu membiasakan diri meninggalkan sholat seluruhnya. Adapun orang yang meninggalkan sholat terkadang masih sholat, maka ini belum bisa kita hukumi sebagai orang yang kafir, karena kita menghukumi orang itu kafir berlaku baginya hukum-hukum kafir. Tidak boleh mewarisi, tidak disolatkan jenazahnya, tidak boleh didoakan, dan seterusnya hukum-hukum kafir berlaku bagi dia. Tapi kesimpulannya bahwa meninggalkan sholat ini adalah dosa yang paling besar, dosa yang terbesar di atas dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. نكتفي لهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك